بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. Lima ayat ini berkisar tentang kisah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar mereka menyembelih seekor sapi saja. Seekor sapi saja. Dan dalam ayat-ayat ini kita akan benar-benar mengetahui pembangkangan Bani Israel, yaitu merupakan karakter dan watak asli mereka. Dan kita insyaallah akan mengambil ibrah dan pelajaran dari lima ayat ini insyaallah taala. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah, ini lagi-lagi tentang wa id. Ketika dikatakan wa id, maka kita mengingat artinya wa quru id, yaitu ingatlah kalian ketika, ingatlah kalian ketika Musa alaihi salam qala liqaumihi, berkata kepada kaumnya, kepada kaumnya yaitu Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum memerintahkan kalian amr, dan amr pada asalnya itu yaqtadi al-wujub, yaitu melazimkan kewajiban selama tidak ada qarinah atau indikasi atau dalil yang membuat keringanan dari kewajiban menuju ke sunnah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih baqarah. Dzabah, memotong kedua urat nadi leher dan tenggorokan. Baik. Di sini ada dzabahaya al-bahu, juga ada baqarah. Zabahaya al-bahu, yaitu memotong. Dan dikatakan kalau misalnya kambing atau sapi itu pakai zabah menyembelih. Apa perbuatannya namanya zabah. Kalau untuk unta nahar. Ya. Jadi zabahaya al-bahu itu adalah menyembelih atau memotong dua urat tadi di leher. Dan juga ada istilah dalam fikih namanya zabihah. Zabihah artinya madhbuh atau madhbuhah, yaitu yang disembelih, hasil sembelihan. Zabihah itu hasil sembelihan. Misalnya antum dibagikan di hari raya Id al-Adha, dibagikan daging-daging. Ya, daging-daging hasil sembelihan, maka itu disebut zabihah. Daging tersebut disebut zabihah. Adapun jika misalnya walaupun daging sapi tapi ternyata dia tidak disembelih, melainkan dia bangkai kemudian dipotong-potong, maka ini bukan namanya zabihah. Ya, jadi zabihah itu ada dalam istilah ini. Insya Allah nanti kalau misalnya di Bulughul Maram kita sampai ke kitab Al-Athimah, itu jauh sekali itu akan ada semacam istilah-istilah zabihah dan semacamnya. Jadi dalam istilah syar'i atau istilah fikhi itu ada namanya zabihah. Dan betapa banyaknya istilah dalam Islam. Ya, kalau misalnya kita sebagai pencari ilmu, hal yang menjadi kelaziman bagi pencari ilmu adalah mempelajari tentang istilah syar'i. tentang istilah syar'i. Minimal memahaminya, walaupun kemudian mungkin secara definitif dia tidak bisa menyebutkan secara lengkap, tapi minimal memahami. Jika dikatakan sholat, apa arti sholat? Ya, jika dikatakan zabiha, apa arti zabiha? Jika dikatakan zakat, apa arti zakat? Minimal tahu istilah tersebut. Ya. Karena thalibul ilm, mencari ilmu syar'i itu adalah orang yang harus tahu apa yang dia bicarakan, teman, dan apa yang dia mendengarkan. Ya, karena percuma kalau misalnya kita bicara misalnya tentang istihza, apa arti istihza? Misalnya. Nah, kita enggak tahu arti istihza. Nah, ini yang mendesainkan, padahal istihza itu seringkali lewat di bab akidah dan manhaj. Istihza itu artinya pelecehan, penjelekan, pengolok-olokan, ya. Dan istihza di sini biasanya dalam konteks agama, ya, bukan dalam konteks biasa. Nilai kita untuk mengetahui istilah-istilah ini. Kemudian wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah sekali. Ada lafal baqarah. Baqarah. Katakan di sini baqarah itu sapi. Dan bisa dikatakan juga kalau misalnya jamus itu apa? Kerbau, ya. Baqarah itu sapi, jamus itu kerbau. Jamus. Kayak kalau misalnya ada organisasi namanya Jamaatul Muslimin, ya disingkat jamus. Al-Baqarah sapi. Kata baqarah adalah bentuk tunggal dari kata baqor. Ada Jamaatul Muslimin deh. Jamaah Islamiyah atau jamaah Muslimin gitu. Kata baqarah adalah bentuk tunggal. Sub di sini kata al baqarah adalah bentuk tunggal atau tanpa alif lam. Lihat antum lihat di sini antazbahu baqarah, ya kan? Ada alif lam enggak? Enggak ada. Sekarang dalam usul fikih, kalau misalnya tanpa alif lam, isim tanpa alif lam dan dia merupakan single di sini itu menunjukkan mutlak. Dalam artian jika dia melakukan itu sekali saja untuk satu hal saja, maka sudah selesai. Itu mutlak namanya, bukan umum. Walaupun mutlak sama umum sebenarnya ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Yaitu kalau misalnya mutlak itu sudah mempresentasikan dari seluruh jenis dari hal tersebut. Misalnya saya telah Allah memerintahkan, jadi Allah memerintahkan sembelihlah seekor sapi betina. Seekor sapi betina, ketika misalnya antum sudah menyembelihnya satu saja, nah ini udah mewakili semua yang diperintahkan, udah selesai, itu mutlak. Tapi kalau misalnya kita diperintahkan sembelihlah kauman sapi, maksudnya sembelihnya sapi, berarti itu dari zihin kita idbahu al-baqar. Misalnya idbahu al-baqar dengan alif lam. Alif lam di sini alif lam jinsiyah. Maka berarti pemahamannya apa? Potonglah apa sembelihlah oleh kalian semua sapi gitu. Tapi yang disuruh di sini mutlak. Mutlak berarti cuma satu di sini, enggak berkaitan dengan adat tertentu. Ya. Ya, dan enggak dibatasi juga. Sifatnya masih mutlak. Di sini lihat mutlak sifatnya tanpa ada penambahan baqarah warnanya apa, ya kan? Nah, jadi mutlak itu kenapa disebut mutlak? Karena dia terbebas dari bilangan lebih atau terbebas dari sifat-sifat tertentu. Kalau misalnya dikaitkan dengan sifat lainnya itu jadi muqayyad. Misalnya idbahu baqaratan safra'a. Misalnya. Kalau dikatakan idbahu baqaratan safra', itu mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Kenapa muqayyad? Karena ada sifat setelah baqarah. Itu pelajaran dalam usul fikih. Kalau misalnya untuk sebagian dari antum sudah belajar usul fikih, insyaallah kalau masih ingat. Ya. Masih ingat kan? Tapi insyaallah kita akan ada kajian usul fikih juga hari apa? Hari Senin dan hari Rabu, ya. Jam 6:30 pagi. Secara online aja. Itu jadi mutlak dan muqayyad. Kaidah mutlak dan muqayyad. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina dan itu masuk ke dalam hukum mutlak ininya, sapi ini. secara mutlak apa aja lah. Yang penting kalau misalnya di sini kan pemahamannya kita bakoroh sapi betina. Apa aja, yang mana aja, yang penting sapi betina. Mau bagus kayak mau enggak, yang penting sapi betina. Itu aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Baik, kata bakoroh adalah bentuk tunggal dari kata bakor. Makanya ada pendapat di antara pendapat dari enggak tahu ini ulama atau juhala, tapi ada yang mengatakan bahwasanya bogor itu dari kata bakor. Ya begitulah. Mungkin benar dan lebih mungkin lagi salah, tapi yang penting ada kemungkinan benar. Sapi jantan, adapun sapi jantan disebut thaur. Makanya ada Sufyan ats-Tsauri. Nah, itulah orang Arab kadang menamakan anak-anaknya atau menamakan kakek-kakeknya itu sebagai binatang. Nah, ini binatangnya sayangnya sapi jantan, Sufyan ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu nisbat ya. Bukan nama beliau aslinya, bukan nama asli beliau. Sapi jantan disebut thaur, sedangkan sapi betina disebut baqarah. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya baqarah itu mencakup yang apapun sapi itu, baik sapi betina atau sapi jantan ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mendistinguishnya, apa namanya, membedakan antara thaur dengan baqarah. Ya. Kemudian ada juga istilah namanya saurah. Apa artinya saurah? Apakah saurah itu berarti sapi jantan betina? Sapi jantan yang kemayu atau gimana? Kan saurah itu kalau sekarang dikenal sebagai revolusi. Saurah itu revolusi. Enggak tahu apa hubungan saurah dengan saur ini, dengan tambahan tak marbutah saja. Sapi jantan disebut saur, sedangkan sapi betina disebut baqarah. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat terjemahan Al-Quran, al-baqarah dalam kurung sapi betina. Baik. Antazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka berkata, are you kidding me? Gitu kan? Are you kidding us? Ente bercanda kan? Gitu kan? Atattakhizuna huzwa. Apakah engkau wahai Musa menjadikan, apa terjemahnya gimana? Apakah kamu wahai Musa hendak menjadikan kami bahan ejekan? Kamu bercanda, ya. Atattakhizuna huzwa. Di sini huzwa. Apa arti huzwa? Olok-olok dan main-main. Ada juga dalam istilah dalam Arabik itu juga ada khaza' namanya, apa? Khaza. Jadi ada khaza, ada huzu, ada huzwa, istihza. Kayak dalam Jawa itu ada namanya gojek. Apa arti gojek? Hah? Apa arti gojek? Lah main-main, iya bercanda-canda. Ya, gojekan bukan ojek, gojek. Ya. Itu main-main, olok-olok, main-main, ya. Lebih negatif dari dolanan lah. Kalau dolanan itu main-main biasa ya. Tapi kalau gojekan itu kayak negatif gitu. Nah, itu bisa jadi dari itu juga, huzwa atau dari khaza. Olok-olok dan main-main. Atattakhizuna huzwa. Makanya ada yang namanya istihza ya kan. Istihza itu juga dari kata huzu. Istihza bidin. Main-main itu dalam artian mengolok-olok. Istihza. Inna kunna mustahzi'in. Kaif yang orang-orang munafik berkata di awal Al-Baqarah, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Astagfirullah. Innama nahnu mustahzi'un. Istihza, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah orang-orang yang yes fooling around gitu kan. Main-main. Cuman ngolok-ngolok doang. Itu negatif kan? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahum. Jadi di sini Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka juga. Dalam artian membalas mereka gitu kan. Membalas mereka. Nah, kalau misalnya akidah Asy'ariyah itu tidak ayat ini ditakwil ya. Tapi bagaimanapun itu udah berlalu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qalu atattakhiduna huzwa. Jadi huzwa itu olok-olok dan main-main. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung atau saya berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Berarti a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin, dari untuk sekiranya saya menjadi orang-orang yang jahil seperti mereka ini, Bani Israel. Seperti mereka Bani Israel. Dikatakan di sini jahil. Nah, kita kan ada kosakata tadi tazbahu baqarah huzwa jahilin. Jahil. Kalau lihat 223 atau sebelumnya, kalau dilihat di footnote 222, Nabi Musa alaihi salam berlindung kepada Allah Ta'ala agar tidak termasuk atau tergolong dari orang-orang yang bodoh, karena suka berolok-olok dan bermain-main saja adalah sikap orang-orang bodoh. Karena itu ucapan Musa alaihi salam ini menggambarkan tentang pencitraan bodoh, kepicikan akal dan kerendahan moralitas buat orang-orang Yahudi. Kemudian dalam footnote nomor 223, al-jahil, orang yang bodoh ada orang yang tidak tahu akan suatu perkara, maka ia berbicara atau berbuat tanpa dasar ilmu sehingga ia berbuat kerusakan dan keburukan. Orang yang berbicara atau berbuat sesuatu yang tidak seyogianya diucapkan atau dilakukan itu jahil. Atau dalam ada jahil, ada safi. Apa bedanya safi dengan jahil? Safi itu ada yang masuk dalam ranah fikih, ada yang masuk dalam ranah bahasa. Kalau misalnya dalam bahasa, safi itu adalah orang yang termasuk orang bodoh, orang jahil safi. Keumuman orang jahil itu safi. Adapun kalau dalam ranah fikih, sufaha, safi itu adalah orang-orang yang tidak bisa ini gimana? Safi itu adalah orang-orang yang alladzi la yatasarraf bimalihi, yaitu yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Termasuk sufaha dimasukkan di situ adalah anak-anak yang belum berusia baligh, apalagi belum memasuki usia tamyiz. Itu dalam fikih ada istilah seperti ini. Bahkan para wanita pun disebut sufaha dalam Al-Qur'an. Jadi baik, ini jahil, orang yang berbicara atau berbuat sesuatu yang tidak seyogianya diucapkan atau dilakukan. Qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Di sini kalau kita lihat ayat-ayat ini, ayat 67 ini dari tafsir Al-Qurtubi, ada beberapa hal faedah dari yang kita bisa ambil. Misalnya kalimat Baqarah. Baqarah tadi sudah kita ketahui, Baqarah itu ism lil untha, ya kan. Kemudian Thawr itu untuk mudzakkar atau zakarnya. Itu seperti Naqah dan Jamal. Seperti Naqah dan Jamal. Kalau misalnya Naqah itu untuk unta perempuan, unta wanita atau unta unta betina ya. Dan Jamal untuk unta jantan. Kemudian juga seperti Imro'ah dan Rojul. Ya, Imro'ah itu perempuan, manusia ataupun jin. Rojul itu laki-laki, manusia atau jin. Makanya dalam surat Al-Jin, gimana? Gak dalam surat Al-Jin, ada yang tahu? Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni, ya. Ya'udzuna birijalin minal jin. Berarti jin pun ada rijal di antara mereka. Dan enggak apa-apa kalau misalnya kita bilang jin itu orang juga ya orang, tapi yang penting bukan manusia gitu kan. Beda insan dengan orang itu seperti orang, sifat seperti ini orang, individu gitu kan. Dan ayat itu kan menunjukkan pengabaran dari kaum jin yang telah masuk Islam, bahwasanya wa annahu kana rijalun minal insi, ada rijal laki-laki manusia, orang-orang dari kalangan manusia, ya'udzuna, mereka ada apa, mereka meminta perlindungan, ya'udzuna birijalin minal jin, meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohako, maka menambah sesatlah mereka gitu. Sebenarnya salah sekali, enggak ada namanya meminta perlindungan dengan jin, walaupun manusia tersebut meyakini jin tersebut adalah jin muslim. Itu enggak benar kan? Enggak benar. Walaupun mungkin terjadi, mungkin jin muslim itu membantu manusia itu, mungkin, tapi tetap enggak benar, itu bukan manhaj yang benar gitu. Bukan manhaj yang benar. Walaupun mungkin terjadi gitu. Ya. Kemudian juga faedah lainnya bahwasanya perkataan Bani Israel, atattakhidhuna huzwa, apakah engkau akan memperolok-olok kami, menjadikan kami bahan olokan, itu zahirnya dari kalam ini menunjukkan kerusakan akidah pengucapnya dan menunjukkan ketidaksahan, ketidakbenaran keimanan mereka terhadap nabi mereka sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya nih sudah jelas Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita di depan kita sendiri. Allah memerintahkan begini. Misal Allah memerintahkan an tu'addul amanat ila ahliha misalnya. Supaya menunaikan amanat kepada pemiliknya, kepada sahibnya. Kemudian diperolok. Wah, yang benar masuk kayak gitu Islam. Syekh ini dengan perkataan ini saja itu sudah menunjukkan rusaknya akidah dia. Kenapa? Karena merendahkan syariat Islam. Dulu kami belajar di Libya itu mempelajari syarah akidah Tahawiyah karya Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala, syarahnya. Kemudian berkecimpung dalam masalah asma wa sifat, tentang jahmiyah, tentang mu'tazilah, tentang qadariyah, tentang ini itu. Sebagian dari kita itu bertanya, ngapain sih belajar ini? Apa masih bermanfaat gitu belajar seperti ini? Ya. Apa masih bermanfaat belajar seperti belajar tentang bagaimana Asy'ariyah mereka mentakwil sifat-sifat ya, atau apalagi Mu'tazilah yang jauh lebih buruk ya, juga bagaimana Qadariyah, bagaimana tentang Jahmiyah, Karomiyah dan seterusnya. Tapi ternyata baru dirasakan di akhir-akhir menjelang lulus, bahkan setelah lulus baru merasakan bahwasanya hal seperti itu benar-benar penting. Justru orang yang mereka ini, misalnya, misal lagi, bapak antum punya nama fulan, fulan, fulan, fulan, kemudian diterjemahkan oleh tetangga dengan terjemahan yang tidak diinginkan oleh bapak antum, pasti antum merasa itu bukan itu terjemahan, itu nggak benar. Antum akan merasa gimana gitu? Karena nama bapaknya ini. Siapa ini, bagaimana dengan nama robnya? Lebih-lebih. Jika nama robnya kemudian diacak-acak, ngawur, ditafsirkan, kalau misalnya gak ada kecemburuan di kalbu, itu berarti ada masalah di akidahnya. Dan biasanya manhaj haraki rata-rata itu tidak memperhatikan masalah ini. Bodoh amat mau kayak gini kan. Sabodoh taing lah kayak gini. Ngapain ngurusin kayak gini gitu kan. Tapi padahal kecintaan seseorang terhadap sesuatu itu ditunjukkan dengan seberapa cemburu dia terhadap suatu itu. Begitu juga kecintaan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan seberapa cemburu dia ketika nama-nama Allah Subhanahu wa taala dipelintir maknanya, ya kan? Iya. Dan kalau misalnya kita benar-benar meresapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifatnya, itu kita akan benar-benar cemburu. Mengapa kok mereka bisa-bisanya menafsirkan nama-nama Allah tidak pada tempatnya, tidak pada sebagaimana mestinya, gitu kan? Dan ternyata justru memang mayoritas kaum muslimin itu tidak peduli dengan asma Allah. Sejujurnya kayak gitu kan? Bahkan kita sendiri yang kita peduli hanyalah lagunya. Allah wujud qidam baqa, ya. Mukhalafatuhu lil hawadifi, gitu. Sifat cuma 20 tok gitu. Atau wallahu allazi la ilaha illa, dan seterusnya. Dihafal tanpa tanpa ketahuan maknanya, tanpa mengetahui maknanya. Dan kalaupun mengetahui maknanya, itu kemudian ditakwilkan macam-macam. Dikiaskan dengan makhluk, bahkan sambil menuduh orang yang menzahirkan maknanya sebagai musyabbih. Nah, ini nuduh orang tapi sendirinya berlaku seperti itu. Maling teriak maling. Jadi kita terdidik sebagai orang-orang yang mengenal memang, tapi mengenal secara kulit saja, secara lisan, secara lagu, tapi tidak mengenal secara makna dan tidak ke sanubarinya. Makanya banyak yang menyebut asma Allah ketika doa, tapi enggak ada, enggak mujarab doanya, atau enggak berkhasiat, enggak apa-apa. Kenapa? Karena enggak ada pemaknaan. Ada yang, kalau misalnya kita cukup dengan mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai Engkau yang Maha Memberizki, berilah saya rezeki begini begini begini begini. Itu dengan pemaknaan persapaan, kok dengan pemaknaan Ar-Razzaq yang Maha Memberizki, itu terkabulkan. Tapi rata-rata cuman ya Razzaq, suara tinggiin, kemudian dinyanyikan dan seterusnya dan seterusnya. Enggak ada ini dalam kalbunya. Ya. Makanya waktu di Al-Fatah ada yang, kalau misalnya orang yang cuma ngomong Allah Allah Allah gitu doang, yang seneng sama situ siapa? Orang ngumpul cuma Allah Allah Allah Allah. Hah? Siapa yang seneng? Kuntilanak genderuwo yang seneng, ya. Kemarin yang di Masjid Al-Fatah, tahu teman-teman yang lihat. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kita? Yaitu contohnya kalau misalnya perintah dan larangan Allah itu kemudian dicemooh. Oh, masa sih Allah menciptakan kayak gitu, kemudian gini. Dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan buruknya akidah dan manhaj mereka. Ya kan? Terutama juga termasuk yang sudah diperingatkan neraka kok masih nyari celah-celah gitu kan. Nah, itu termasuk. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lah, ini su'ul adab, mulai kurang ajar gitu kan, bahasanya kita. Kurang ajar, kurang adab. Bahasa jemaahnya galil adab. Kurang ajar, kurang adab. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, doakan buat kami. Apa di sini? Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami. Masya Allah, jelek banget adabnya ini. Nabinya digituin. Coba, tolong Nabi Musa, mohonkan kepada Rabb kamu buat kami. Cuk, ini. Dari ini kan, kita coba misalnya. Misalnya Ferdi. Misal Ferdi atau Fendi ini, atau Imam Istiqomah aja, Saputra misalnya, antum minta sama Ana, tolong dong minta sama Abi antum buat aneh gitu, kayaknya gimana gitu. Nah, ini padahal masih dalam sebatas teman. Nah, sekarang bagaimana dengan sebatas orang biasa, ya, kemudian atasnya ada Nabi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka semua. Yang orang biasa ini bilang, tolong dong minta sama Rob kamu buat kita. Belagunya itu kan kebangetan. Dan itu gak cuma sekali. Antum kalau lihat, gak cuma sekelas doang. Antum kalau lihat, qalu du'u lana rabbaka, ya kan? Kemudian ayat berikutnya qalu du'una rabbaka. Ayat berikutnya qalu du'una rabbaka. Tiga kali. Bayangin. Nah, ini bukan sunah Nabi tadinya, bukan termasuk sunah ini tiga kali. Qalu du'una rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami. Yubayyin lana ma hiya, agar dia menerangkan kepada kami. Sapi betina apakah itu? Kayak gimana sih sapi betinanya itu? Ya udah mutlak mau mereka supaya ditakjub dong, jangan mutlak gitu. Ya. Maka Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam menjawab, innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Nabi Musa menjawab, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqarah la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Sesungguhnya dia adalah sapi betina yang kemudian disifati la faridun. La faridun artinya di sini tidak tua. Kalau di sini farid pakai dhad bukan pakai dal. Nanti kalau misalnya antum menulis nama Ustaz Farid dengan bahasa Arab, jangan Ustaz Farid, tapi Ustaz Farid gitu, ya. Dan tidak dikolok-kolokkan ini Farid, Faridun ya, Farid. Yang sudah berumur dan telah tanggal giginya. Tanggal maksudnya apa ini? Ompong gitu ya. Jadi la Farid, enggak yang seperti itu. Jangan cari yang ompong. Jangan cari yang sudah berusia. 224 Al-Farid, yang telah berumur setahun dan telah tanggal giginya. Karena Al-Farid artinya memotong, menanggalkan. Beda antara Farid dengan Farid. Fa, ro, dan dot. Dengan fa, ro, dan dal. Jadi fa, ro, dan dot itu bisa artinya jatuh juga bisa, harus juga bisa. Kalau fa, ro, dan dal itu artinya menyendiri, sendiri. Makanya mufrad, mufrad, satu, singular. Kemudian Farid menyendiri atau yang sendiri gitu. Farid itu the only one, one in a million gitu misalnya. Itu Farid. Munfarid itu sendiri, menyendiri. Kemudian Furoda sendiri-sendiri gitu. Dewe-dewean ya. Kemudian apa lagi? Hah? Farda ya sendiri. Faridah. Bagus Faridah. Cakep gitu namanya Faridah. Cakep banget. Nah, gimana gitu kayak nama yang membuat kolbu itu merasa kangen gitu kan. Padahal artinya single udah. Artinya bujang. Enggak, artinya sendiri. Maksudnya sendiri dalam artian enggak ada yang sepertinya gitu. Itu namanya Farid. Innaha baqaratun la faridun. Tidak, belum berusia tua dan belum tanggal giginya. Wala bikrun, dan juga tidak, masih muda dan belum pernah melahirkan. Awanum baina dzalik, di pertengahan antara terlalu tua dan terlalu muda. Al awan pakai nun, pertengahan antara yang sudah berumur dan yang masih muda. Akan mulai dispersulit rasa gitu kan, lagian udah dimutlakan, mau aja ditakdir dengan mencari sifat-sifat. Akhirnya Allah persulit. Ini step pertama. Enggak ketuaan dan enggak kemudaan, pokoknya di tengah-tengah. Kemudian faf'alu ma tu'marun. Nah, faf'alu ma tu'marun. Boyo kerjakan apa yang kalian diperintahkan itu. Wis enggak usah banyak takon, enggak usah banyak tanya gitu. Langsung kerjain. Nah dari sini para usuliyin, ahli usul fikih, mereka pun beristinbat dari dua ayat ini bahwasanya al-amr yaqtadi al-faur. Apa artinya? Bahwasanya perintah itu melazimkan kesegeraan untuk dilakukan. Dan itu sebenarnya benar juga. Ketika diperintahkan sesuatu secara nalar lah, secara nalar antum diperintahkan sesuatu, itu secara nalar antum akan mencerna apa bahwasanya segeralah lakukan. Ya, kalau misalnya secara syar'i dalilnya adalah ini. Dalilnya gimana istinbatnya? Coba di sini istinbatnya, Di ayat 67 ada kalimat innallaha ya'murukum, amr, perintah. Ya. Kemudian pada akhir ayat 68 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faf'alu ma tu'marun. Yuk kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, bersegeralah maksudnya di sini. Jadi ketika di sini ada indikasi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersegera dalam melaksanakan perintah, maka para ahli usul fikih pun mereka beristinbat darinya, berkonklusikan apa? Konklusi mereka gimana? Al-amr yaqtadi al-fawr. Al-amr yaqtadi al-fawr. Itu salah satu kaidah dalam usul fikih. Namun kaidah ini kaidah khilafiyah, yaitu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi enggak muttafaq alaih atau muttafaq alaiha, bukan. Tapi kaidah ini mukhtalafun fiha. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan, oh tidak, al-amr tidak layak, tidak yaqtadi al-fawr. Tapi al-amr itu yaqtadi at-tarakhi. Ada yang berkata seperti itu. At-tarakhi itu artinya boleh ditangguhkan. Ya, boleh ditangguhkan. Tapi sebenarnya dari semua itu dua-duanya sama-sama benar sebenarnya. Hanya ditinjau dari perintah apakah itu. Misalnya antum diperintahkan untuk sholat zuhur, pasti kan? Nah, sholat zuhur itu kan ada waktunya. Ini, waktunya apa? Waktunya agak luas, 2 jam setengah lah anggap, atau hampir 3 jam lah. Waktunya luas. Ketika antum diperintahkan di awal waktu zuhur, apakah antum harus melakukan di awal itu? Enggak juga. Antum boleh enggak melakukan jam setengah dua? Bisa, boleh dan sah dan berpahala. Boleh. Tapi yang lebih afdol memang di awal. Nah, jadi sebenarnya dilihat dari seperti apa perintah itu. Ya. Apakah perintah tersebut adalah perintah kewajiban yang muasa' atau mudayyaq? Muasa' itu yang luas waktunya, mudayyaq itu yang sempit waktunya. Kalau yang sempit waktunya udah jelas. Faur. Faur itu langsung kerjakan kalau udah sempit waktunya. Enggak boleh lagi ditunda-tunda. Ya, ini perkara yang di atau kaidah dalam usul fikih yang diperselisihkan oleh ahli usul al-fiqh. Ya, kemudian la faridu wa la bikrun awan baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana. Nah, lagi-lagi. Mereka berkata, "Ud'u lana rabbak." Mohonkanlah kepada Rabbmu buat kita agar dia yubayyin lana ma launuha, menerangkan kepada kami apa warnanya. Masih aja. Udah pertama udah dikasih taqid. Taqid tersebut taqid yang agak sulit sebenarnya. Jadi pertengahan antara ketuaan sama kemudaan. Tapi nanti akan lebih sulit lagi. Bahkan setelah adanya taqid tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan fa'alu ma tu'marun. Wis. Rasa keakean takon. Langsung aja. Tapi ternyata masih aja. Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Warnanya. Ya. Laun itu artinya warna. Di sini laun ada kan? Warna. Seperti ada seseorang namanya seseorang disebut bersifat rajulun mutalawin misalnya. Apa arti rajulun mutalawin? Warna-warni, manhajnya gado-gado, ya. Gitu. Rajulun mutalawin, yaitu di sini senang, di sana senang. Ya, mutalawin, di sini warnanya begini, di sana warnanya begitu. Warna-warni. Hidupnya penuh warna, ya. Laun. Alwan itu jamak dari laun. Warna-warna. Tapi ditanya di sini oleh mereka seperti apa sih warnanya, dijawab. Qul innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Allah menjawab lagi. Innaha baqaratun safra faqi'un lawnaha tasrun nadirin. Sesungguhnya dia adalah baqarah, sapi betina yang safra, kuning. Dan safra di sini disifati dengan faqi'. Faqih itu adalah sifat sangat kekuningan dan khusus untuk sifat kuning, ya. Jadi enggak ada faqih ini kemudian di lanjut atau disifati untuk aswad faqih misalnya. Enggak, aswad faqih enggak cocok dalam bahasa Arab. Nah, seperti kalimat dalam tafsir Al-Azhar, seperti kalimat ahmaru qani, merah tua, merah banget gitu. Itu enggak bisa untuk katakan aswad qani, hitam tua, hitam, enggak bisa. Enggak boleh digabungkan ini. Kemudian abyad nasi', putih cerah. Antum enggak bisa mengatakan misalnya azraq nasi', apa artinya azraq itu? Biru. Azraq itu biru. Akhdar hijau. Kenapa akhdar? Karena khodrawat itu sayuran hijau, gitu kan. Makanya nasi itu disebut nasi karena putih kan. Abyad nasi', nasi' putih. 225. Kalimat-kalimat ini dimaksudkan sebagai takkid suatu sifat, penguat suatu sifat. So, di sini asfar, sofro, sofro. Di sini kok bisa asfar? Kenapa? Apa bedanya sofro dengan asfar? Sofro itu muannas, kalau misalnya asfar itu muzakkar. Kalau misalnya nanti punya anak perempuan, anaknya kemudian dinamakan asfar, itu salah. Ya, menyalahi tradisi salaf jahiliyah kaum Arab. Karena enggak pernah dikenal asfar untuk laki-laki. Untuk perempuan, maaf. Ya. Atau misalnya dalam Betawi ada seorang Betawi perempuan namanya Saudah. Nah, itu dia bahasa Arab, Sauda gitu kan. Mungkin nama panjangnya Habbatus Sauda mungkin. Itu Saudah. Dari kata Sauda. Atau Maisaroh, dari kata Maisaroh. Padahal Maisaroh itu laki-laki loh padahal. Nah. Syukur-syukur enggak ada perempuan namanya Khalifah atau Hamzah ya, alhamdulillah ya. Karena taklid pada tak marbutoh, yang penting ada tak marbutoh, itu perempuan gitu kan. Padahal salah. Padahal enggak gitu ya. Harus dilihat juga konteks orangnya. Safra faqi'ul launuha. Laun itu jadi safra faqi', itu adalah warnanya. Ha di sini kembali ke baqarah. Tasurrun nazirin, nyenengin orang yang memandang. Tasuru saro ya suru sururi. Hah? Iya itu surur saro ya surur, dia senang. Iya. Makanya ada juga sarir, apa arti sarir? Hah? Kasur, karena kasur itu menyenangkan, ya. Sarir, kemudian hah? Ada juga tapi selain itu sir. Secret. Secret. Itu juga ada sarair. Hah. Yaumatubelas sarair. Di hari akan diuji hal-hal yang bersifat rahasia. Itu nanti akan kelihatan semua apa isi kalbu. Ya. Itu sir, ada juga ada surur. Surur artinya kesenangan. Ya. Bacanya dengan sin kecil bukan dengan sya. Kalau misalnya sya, syar, syurur, itu keburukan itu artinya. Beda. Makanya kalau misalnya dalam Indonesia kadang-kadang ditahrif padahal derivasi dari Arabik. Misalnya kita punya kata parah. Dari kata farah. Farah itu artinya apa? Seneng. Aku seneng banget, ya. Seneng, seneng. Fariha, ya frahu, seneng atau bisa juga artinya bangga, ya. Tapi di Indonesia artinya apa? Parah-parah, gitu kan? Parah itu artinya seperti sesuatu yang negatif banget, kebangetan banget, gitu kan? Nah juga di sini kita ada marah. Hah? Marah itu marah angry. Tapi kalau misalnya di Arabik marah itu seneng. Rehat enak, marah. Nah. Ya, jadi gitu. Jadi kadang-kadang berubah seperti kolah juga atau kolam. Kolam itu aslinya pena, kok jadi kolam ikan. Ikan. Ya itu. Fakihul launha tasurun nazirin. Nah di sini juga ada riwayat, kenapa kok yang kuning dipilihnya? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kenapa memilih yang kuning? Apakah ada? Hah? Warna emas, karena enak dipandang gitu kan? Tapi kenapa nggak yang putih? Emang ada unta putih? Ada ya, dia adain ada. Tapi apa waktu itu ada nggak waktu itu? Jadi faqiyul launha kan, yaitu kuning tok, warnanya itu kuning, kuning aja, kuning bener-bener kuning banget dan juga nggak ada warna lainnya. Nggak boleh ada warna lainnya. Nggak boleh kuning terus ada hitam putih, zebra itu namanya. Ya, pokoknya udah kuning doang. Unta, unta pokoknya. Kemudian ada di antara ulama mengatakan, ka'anna su'a'a syamsi yakhruju min jildiha. Orang-orang tuh kalau memandang unta itu bakal senang. Kenapa? Karena seolah-olah cahaya matahari itu keluar dari kulitnya, saking wapi bulunya. Bulunya menyenangkan, bulunya enak gitu lihat. Lah ini kalau dijual sekarang udah. Kemudian Ibnu Abbas berkata dalam satu riwayat, as-sufratu tasurun nafs wa haddu ala libasin ni'ali as-sufr. Warna kuning itu menyenangkan jiwa. Dari Ibnu Abbas katanya menganjurkan untuk menggunakan sendal berwarna kuning. Ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa dan juga Al-Tabrani dan Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Dan Imam Abu Hatim berkata di kitab Al-Ilal, "Hadza hadithun kadhibun maudhu'." Ini adalah hadis penuh dusta dan juga palsu. Ya, Ibnu Abbas dia pernah menganjurkan seseorang untuk memakai sendal kuning. Ilahnya apa? Karena kalau sekarang orang pakai sendal kuning kesannya alay gitu kan. Ngapain nih pakai sendal kuning? Enggak ada yang seneng kan ya kan? Ini enggak ada. Juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Man labisa na'la na'lay jildin asfar qallahammu." Barang siapa yang mengenakan atau memakai sepasang sendal kulit berwarna kuning maka kegalauannya sedikit. Itu di situ di ada hikayat dari As-Sa'labi dan ini dhaif. Nah, ini cuma nambah wawasan aja. Bahwasanya pernah terjadi seperti ini dan ini ana ambil di tafsir Al-Qurtubi. Tapi di sini sayang Al-Qurtubi tidak mentanbihnya, tidak mengatakan ini dhaif enggak, tapi didiamkan oleh beliau rahimahullah taala. Ya, jadi enggak ada kekhususan kuning, kenapa kuning? Ya karena emang itulah warna unta dan juga di antara unta ada warna kuning itu bagus banget, ya kan? Kitab kuning. Tapi memang warna kuning kadang-kadang enak gitu dipandang. Selain kuning yang itu. Nah, kalau misalnya kuning yang ini atau misalnya kalau antum membaca kitab ini putih hitam tok gitu kan. Itu kadang antum merasa gimana lah. Tapi kalau misalnya agak kuning dikit, kuning tapi enggak terlalu kuning banget, kalau sampai kertas koran gitu kan. Tapi ini kuning gitu kan. Itu lebih enak rasanya. Hah? Enggak silau. Enggak silau. Kalau ini kan langsung cahaya ilmunya tuh ser gitu kan. Putih. Iya. Oke, kalau misalnya baca lewat kertas kuning itu enak. Ya. Kayak misalnya antum Microsoft Word coba backgroundnya dikuningin sedikit aja. Jangan kuning banget. Bukan kuning yang cerah banget, bukan, tapi kuning sedikit aja, agak kurang dikit. Itu lebih enak. Lebih enak dibaca. Lebih nyaman dan membetahkan. Ya. Kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi-lagi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Jelaskan lagi apa itu. Ditakyid lagi. Udah berapa takyid di sini? Ini yang ketiganya nih. Ini yang ketiganya. Tapi sebenarnya takyidnya lebih dari tiga. Kalau misalnya kita perhatikan takyid yang pertama la farid, la bikr, awanun baina dzalik, walaupun esensinya itu satu, tapi sebenarnya ada tiga takyid di situ. Kemudian ditambahkan takyid berikutnya. Sofro, bahkan fakir. Dan juga tasrun nazirin, tiga. Padahal esensinya satu, kuning gitu kan. Tapi ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi udah 6 kayak gitu masih pengen lagi. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Kayak apa sih dia? Udah jelas kayak gini. Innal ya udah. Mereka berkata, "Innal baqara tashabaha 'alaina." Nah, itu baru nyaho di situ. Artinya apa? Innal baqara tashabaha 'alaina. Sesungguhnya al-baqar itu apa di sini terjemahkan? Sapi itu masih samar bagi kami. Ini antum pahami ini. Innal baqara in alif lam. Inna alif lam, ya kan? Innal baqara di sini. Alif lam di sini alif lam apa? Hah? Alif lam ahdiyah, dhiniyah atau alif lam jinsiyah? Ah. Antum perhatikan di situ tidak ada ta. Nah. Iya kan? Nah, ini jins al-baqar. Baqar saja itu adalah ismul jama'. Ayat itu yang mencakup kemajmuan. Jadi sebenarnya mereka ini apa? Udah melihat baqar-baqar itu. Jadi al-baqar ini pahami juga. Kita pahami dulu nih. Kata al-baqar di sini pemahamannya itu harus benar juga. Di sini antum perbedakan antara al-baqar dengan baqarah ya. Kalau baqarah yang tadi ada ta, ya kan? Nah, itu menunjukkan single, satu. Tapi kalau misalnya tanpa ta itu menunjukkan jamak, apapun itu. Banyak keumumannya jenis itu. Dan ditambahkan dengan alif lam di sini adalah alif lam alif lam apa? Bisa untuk alif lam ahdiyah, yaitu bahwasanya sapi-sapi itu gitu. Artinya apa? Mereka tuh udah melihat sapi-sapi. Ya. Tetapi sapi-sapi itu tashabaha alaina. Apa arti tashabaha alaina? Samar bagi kami, mana nih ya? Karena saking banyak. Nah, mereka bingung mau milih yang mana? Ya, itu antum bedakan antara ini misalnya ini. Dalam buah misalnya. Ada buah namanya tufahah, ya kan? Apa artinya? Apple, ya, apple. Itu kalau di Inggrisnya berarti tufahatun berarti an apple, satu apple. Kalau misalnya bilang at tufahah, Inggrisnya gimana? The apple. Pakai di karena setelahnya ada vowel sounds. The apple. Tapi kalau misalnya bilang at-tufahu the apples. Kenapa? Karena at-tufahu tanpa ta ini adalah ismul jama'. Paham enggak di sini? Belum paham? Misal nih. Misal buah apa selain itu? Sebenarnya gampang, ini bakor aja lah. Yang bakor aja. Ada satu sapi misalnya. Bukan antum. Ada satu sapi. Dajjaj artinya apa? Ayam. Baik. Ayam betina atau ayam? Kalau misalnya hen, itu hen. Kalau misalnya cock apa? Dick. Oke, sekarang ayam betinanya aja. Dajjajah itu ayam betina lah. Ah, ayam betina. Dajjajatun. Itu berarti Dajjajatun adalah misalnya ini Dajjajah ini. Mana? Ini Dajjajah. Ayam. Ya. Ayam betina hadhihi Dajjajatun. Satu kan? Nah. Kalau misalnya Anda bilang berarti this is a hen. Satu. Kalau misalnya bilang hiya ad-dajjajatu. Dia adalah seekor berarti ini the hen. Satu belum, satu kan masih karena masih ada taknya. Tapi kalau misalnya bilang ada jaju lazizun. Ayam itu lezat. Ya itu apa? Kemajmuan ayam betina itu enak. Atau ayam umumnya. Itu karena apa? Ada jaju itu ismul jama' namanya. Yaitu nama yang mewakilkan kemajmuan jenisnya. Ya, belum paham? yang belum paham insyaallah kelak akan paham. Kita doakan supaya cepat paham insyaallah taala. Ya enggak apa-apa, enggak paham enggak apa-apa. Tapi yang penting innal baqarah tashabaha alaina. Ceritanya jadi mereka itu udah menemukan beberapa sapi-sapi itu tapi masih sabar. Yang mana nih? Yang mana nih? Bingung lagi. Mereka bingung dan mulai bingung ya karena mereka sendiri yang membuat itu semua. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Baru mulai agak menyerah dan agak kalbunya itu tunduk kepada Allah. Setelah diberi pelajaran oleh Allah, rasakan, rasakan, rasain gitu kan. Nah baru mulai, aduh ya juga nih, ya insya Allah kita bakal dapat petunjuk ya Allah. Baru mulai mereka tunduk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan taqyid berikutnya. Qala innahu yaqul. Musa alaihissalam berkata, innahu yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardu wa la tasqil hartha musallamatun la asyata fiha. Masya Allah panjang. Ini end final, ya, final. La dhalulun, tidak dhalul. Apa arti tidak dhalul? Belum tunduk. Dhalul, kalau di sini apa dhalul? Zalul yang terlatih dan mudah dikendalikan. Antum harus tahu juga makna zalul atau zillah atau zul. Jinak, tunduk. Ya, tunduk. Makanya ibadah itu azul, ketundukan ya kan? Nah, makanya di sini yang terlatih dan mudah dikendalikan. Dan baqarah yang dimaksud bukan baqarah yang seperti itu. Makanya dikatakan baqaratun la zalulun. Bukan baqarah yang jinak, bukan baqarah yang mudah dikendalikan, bukan. Ini menunjukkan baqarah yang maksud adalah baqarah wahsyiyah. Bukan baqarah peliharaan wong. Bukan peliharaan wong, peliharaan orang. Tapi baqarah liar. Belum tunduk ya. Ya. Tusirul ard la zalulun tusirul ard tadi membajak tanah dengan alat sehingga debu-debunya berterbangan. Nah itu tadi tusirul ard asara yusiru. Dan tadi kita punya lafal saurah ya kan, saurah artinya revolusi. Kenapa revolusi? Karena saurah itu bergejolak debu-debunya. Tusirul ard, jadi bukan sapi yang udah tunduk dan dia membajak sawah kemudian mau dicambuk kemana-mana gak protes dan semacamnya, bukan yang seperti itu. Makanya sapi itu belum pernah digunakan buat membajak, belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman karena belum cukup umurnya. Nah, ini juga ada menunjukkan bahwasanya gak, ini bukanlah sapi biasa yang kamu punya, bukan sapi yang kamu pelihara itu, tapi sapi-sapi yang di luar sana. Ya, dan mereka kalau misalnya kamu biarkan berdiri itu kabur itu. Jadi sapi yang susah. Wah, susah kan? Susah diatur. Tusirul ard wala taskil harf, dan juga bukan sapi yang di sini taski artinya meminumkan apa di sini Indonesianya? Mengairi al-harf. Al-harf itu ladang tanaman. Al-harf pakai sa, bukan pakai sot. Al-hars, al-hirs, al-harf. Tidak mengairi ladang, enggak. Musallamatul la syiata fiha. Musallamah. Hah? Selamat. Musailamah. Hah? Musailamah itu bentuk tasgir dari muslimah sebenarnya. Iya enggak? Iya. Yeah. Musailamah. Musallamah, kalau ini musallamah, selamat dari segala cacat seperti buta sebelah mata, picek, pincang, gempor dan semacamnya. Selamat dari itu semua, masih sehat, masih fit, ya. Masalah kan makin susah nih. Itu berapa itu? La zalul, belum pernah tusirul ard, belum pernah tasil half, terus musallamah. 226. Sebagian ulama berdalil dengan sifat-sifat sapi tersebut dalam ayat ini atas bolehnya berjual beli hewan dengan sistem salam, yaitu jual beli suatu barang hanya dengan menyebut karakternya, sifat-sifatnya, sedang barangnya belum ada. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih, la tan'atil mar'atu al-mar'ata li zawjiha ka'annahu yaraha. Janganlah seorang wanita menceritakan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya seolah-olah ia sedang melihatnya. Wah, ini jarang, jangan ini. Ya. Udah punya temannya disebutin. Ini aku punya teman loh, itu dulu kayak gini-gini, giginya bagus, kemudian mukanya imut, kemudian rambutnya panjang sampai ke bawah, kemudian biasa pakai jubah putih, kemudian ketawanya begitu dan sebagainya. Seolah-olah sedang melihatnya gitu kan. Jadi nanti suaminya apa? Terbayang-bayang akhirnya. Lama-lama pengen tahu siapa sih dia akhirnya. Ya, begitulah. Tetapi Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mereka dan berkata tidak sah jual beli hewan dengan sistem salam. Jadi yang penting kalau misalnya di sini juga berdalil di antara Malikiyah. Bolehnya menjual sesuatu walaupun barangnya itu belum ada, tetapi dia menyebutkan benar-benar karakternya. Ini barangnya sekian sekian sekian sekian dan insya Allah dijamin bakal bakal sampai, maksudnya bakal ada gitu barangnya. Yang penting sifat-sifatnya terkarakter sebutkan. Jadi itu musallamah, musallamatun la syiata fiha. La syiah, tidak ada tanda, maksudnya tidak ada warnanya selain satu warna, hitam atau putih. Pokoknya tidak ada warnanya. Warnanya cuma sofro fakir. Dah, selesai. Itu gimana tuh? Susah. Itu takinya udah berapa itu? Lebih dari 8. Udah 10. Udah 10 takin. Iya. Qalul ana ji'ta bil haq. Nah, sekarang baru habis itu. Nah, mereka berkata, "Nah, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Nyebelin banget ya. Wis capek-capek gitu kan. Minta ke Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Dua kali, kemudian tiga kali, akhirnya pas sudah ketemu, "Nah, ini nih baru yang benar." gitu. Udah kayak gimana gitu kan, belagu banget. Kayak misalnya, minta sama antum. Antum minta mana sesuatu? Terus sambil bilang, "Seperti apa sih?" Ditanya lagi ke bosnya. Kemudian antum balik lagi. Coba seperti apa lagi sih? Sebutin lagi artinya. Tanya lagi ke bosnya. Balik lagi. Kemudian anak bilang ke antum, "Aduh, anak bingung nih. Gak jelas antum nih." Ditambah lagi sifatnya kan. Nah, setelah itu baru pas ketemu, "Nah, ini baru nih kamu benar." Kayaknya gimana gitu? Kayaknya Nabi Musa tuh khodamnya gitu, babunya atau pembantunya gitu. Nah, gini dong. Gitu kan? Sok banget mereka kan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzabahuha, mereka pun akhirnya menyembelihnya. Menyembelih bakorah yang sudah lengkap spek itu. Spek yang disebutkan tadi sudah lengkap gitu kan? Fadzabahuha, terjadilah itu dzabah wa makadu yaf'alun. Dan hampir saja mereka itu tidak melaksanakan perintah itu. Tapi Allah takdirkan mereka akhirnya bisa melaksanakan. Tapi ibrahnya adalah apa? Ibrahnya itu jangan seperti mereka. Kita tuh jangan ribet. Kalau udah jelas dikatakan Allah dan Rasulnya begini begitu, udah selesai. Jangan ribet misalnya dengan istidlal filsafat. Kemudian begini begini, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, biar itu ribet. Kemudian juga biasanya pakar usul fikih biasanya meribetkan, ribet-ribet biasanya. Udah jelas kayak gini, ribet-ribet jadinya. Muter-muter kesana, konklusi ujung-ujungnya gak ada. Mereka kadang-kadang kalau misalnya antum baca kitab-kitab usul fikih yang tebel-tebel itu, yang tebel-tebel 3 jilid, 4 jilid, 5 jilid, kadang ada beberapa permasalahan banyak panjang, konklusinya gak ada, faedahnya gak ada, selain apa? Menambah kepusingan saja. Udah. Tapi ada faedahnya. Faedahnya itu supaya apa? Supaya misalnya biar cepat buka sahur misalnya, ngabisin waktu, menambah lapar, itu faedah itu. Jadi kan tambah pahala, semakin lapar semakin tambah pahala. Ya kalau faedah ilmiahnya sebenarnya ada, yaitu apa? Supaya antum terbiasa dengan jidal. Apa arti jidal? Perdebatan. Itu ada faedahnya sebenarnya. Kalau misalnya yang di Libya kita Prodotun Nazir Karim Nukudama, itu bahasanya bahasa mantik. Ya, penuturannya. Kemudian klasifikasinya banyak, perbedaan pendapatnya banyak, kemudian masing-masing berdalil dan begini. Jadi misalnya dalam satu kasus, satu kaidah itu kemudian para ulama berselisih pendapat menjadi tiga pendapat. Misal, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Pendapat A, dalilnya begini, kemudian dibantah oleh yang B atau yang C. Enggak, kamu salah, kayak gini. Kemudian akhirnya ngalah ya. Terus habis itu datang lagi yang A dengan pendapatnya dengan dalil baru. Kemudian dibantah lagi. Nah, kemudian beralih ke pendapat B. Pendapat B menuturkan dalil, dibantah oleh A. Dibantah lagi. Kemudian menyerah yang B. Datangin dalil lagi, dibantah lagi oleh yang C. Kemudian yang C datang dan berdalil, dibantah oleh A. Dan begitu seterusnya, terus begitu. Kadang malah ketika kita pahami, ini yang mana sih yang benar? Padahal yang benar udah jelas yang A misalnya, nggak usah perlu bantah-bantahan. Gitu. Ya itu memang gitu soalnya, nggak usah bantah-bantahan, tapi ternyata di balik itu ada manfaat dan faedahnya. Ya, karena kalau misalnya misal nih seorang dai penyeru dia atau yang bergelar dan semacamnya, dia tidak melahap kitab-kitab seperti itu, tidak melahap diskusi semacam itu nggak bakal kuat ilmunya, nggak bakal ready dia kalau misalnya menghadapi orang, nggak bakal siap, karena nggak terbiasa. Makanya sebagian orang yang misalnya dia memang tidak melahap kitab-kitab syar'i, tapi semangat sekali alhamdulillah, tapi tidak melahap kitab-kitab syar'i, dia enggak bisa dia mendapat. Enggak punya kebiasaan, enggak punya perbekalan. Tapi juga porsi yang seperti ini, misalnya antum nanti kelak misalnya ketagihan dengan usul fikih, misal ya, walaupun itu sesuatu yang kok kayak impossible banget gitu kan. Misalnya antum ketagihan dengan kitab usul fikih karya Ar-Razi misalnya, itu lebih impossible lagi kalau ditelaah. Kemudian 5 jilid antum baca ketagihan banget dengan ilmu kalamnya. Itu bakal membuat apa? Membuat keras kalbu antum. Yakin tuh. Keras pokoknya. Akhirnya apa? Debat. Pokoknya ada apa? Didebat aja. Didiskusikan. Makanya rata-rata tuh orang-orang kalam, mereka suka dengan istilah-istilah wacana, diskusi, ranah dan semacam itu suka. Kenapa untuk diskusi? Padahal yang mereka obrolin itu seolah-olah itu berilmu dengan bahasa-bahasa yang intelek. Tapi sebenarnya pepesan kosong. Luarnya mahal kayak pepes nih, kayak bersih, jernih, bagus. Padahal pas diisinya cuma bumbu tok. Bumbunya doang, bahasanya doang tuh kayaknya renyah. Padahal enggak ada isinya. Nah, itu orang-orang liberal seperti itu. Tapi tetap itu syubhat biasanya. Tetap itu adalah syubhat. Baik, itu tafsir As-Sa'di, tafsir Aisyar ayat 67 sampai 71. Wallahu taala a'lam. Ya, wadah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, silakan. Kenapa? Tamu. Anak nggak tahu kalau misalnya hadis dengan nas seperti itu, nggak tahu ya. Tapi masyhur di kalangan ulama, ta'amuk dalam masalah akidah itu bisa menjerumuskan seseorang pada zandaqah. Ta'amuk yaitu dia terlalu dalam dalam membahas akidah, itu bisa disifati zandaqah, munafik. Ta'amuk dalam maksud di sini, ta'amuknya itu dia misalnya ta'amuk dalam masalah takdir, ta'amuk dalam masalah asma wa sifat, kemudian menerawang dan juga mensifati Allah begini, itu yang madhum, bahkan bisa keluar dari Islam, bisa saja. Tapi kalau misalnya ta'amuk dalam masalah fikih, itu gak masalah, bahkan bagus ya, selama memang yang dia pelajari itu bermanfaat gitu. Ada ulama, beberapa ulama itu ta'amuk dalam usul fikih, yang intinya sebenarnya bukan dalam usul fikih dia berta'amuk, tapi dalam ilmu kalam. Contohnya misal Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam, 4 jilid. Itu antum belajar 5 tahun bahasa Arab, belum tentu antum bisa paham atau enggak bakal paham itu kitab. Karena terlalu ta'amuk, dan dari ta'amuk itu enggak mendatangkan faedah yang besar untuk hukum-hukum syar'i. Malah justru usul fikih itu seharusnya menjadi ilmu yang ya memang rumit dan juga memang agak memeras otak, tetapi bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan. Karena pada asalnya ilmu usul fikih itu ilmu bahasa sebenarnya. Ilmu usul fikih itu ilmu bahasa, 75%-nya itu membahas tentang bahasa. Tentang penggunaan bahasa, dalalah al-lughah, petunjuk-petunjuk bahasa dan isyarat-isyaratnya. Itu. Dan sebagian orang ahli kalam mereka memakai usul fikih untuk mendikte usul din. Dan usul fikihnya mereka didikte oleh filsafat. Itu yang salah. Jadi basicnya asalnya apa? Filsafat. Kemudian memakai usul fikih, dan dengan filsafat dan usul fikih itu memakai usul din. Jadi ini salah. Ya. Basicnya salah. Padahal kita basicnya adalah apa? Dalil dulu, bukan dari filsafat. Wallahu a'lam. Anda gak tahu yang hadis itu gimana. Nah. Ada yang lain? Mau bertanya? Kita sudahi kalau gitu tafsir Al-Isar. Kita tutup insyaallah sekitar 5 menit lagi insyaaallah kita akan mulai syarah bulughul maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.